Bagaimana cara bertobatnya ya Allah? Perhatikan kalimat Qurannya. Ya, lihat kalimat Qurannya. Innamat taubatu 'alallahi, sungguh tobat yang hanya diterima oleh Allah. Awas hati-hati, artinya kalau ada orang bertobat tidak memenuhi unsur ini, tobatnya sulit untuk diterima. Ya. Lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin, yaitu bagi orang yang pernah berbuat kesalahan dalam hidupnya karena jahalah. Ya. Jahalah itu bisa punya dua arti. Ya. Bisa karena tidak tahu, ya, karena kebodohan, tidak ada ilmu misalnya kan. Ya, ada orang belum paham tentang ilmu keislaman, ya, qadarullah kemudian masuk Islam, kemudian makan misalnya, makan daging babi gitu kan, karena tidak tahu di sini, itu jahalah. Ya. Ada yang kedua, awas, dalam bahasa Arab, bahasa balaghah nih namanya, bahasa kiasannya, majasnya. Jahalah itu artinya, sesuatu yang sudah tahu salah, dikerjakan juga. Itu jahalah namanya. Ya. Maaf, ini sudah tahu panas, dipegang juga gitu. Tahu panas ya, panas tapi dipegang gitu ya. Masya Allah. Dusta itu dosa tidak? Salah tidak? Sudah tahu salah, dikerjakan juga. Gosip bu, salah tidak gosip? Sudah tahu salah, dinikmati juga. Masya Allah, berselisih salah tidak? Salah, sudah tahu keliru, dikerjakan juga. Gitu ya. Jadi ada orang-orang yang sudah paham, bahkan hafal ayatnya itu. Ya, silahkan tanya pada para koruptor itu, mereka paham mencuri itu salah. Tapi dikerjakan juga, itu jahalah namanya. Jelas ya? Nah, kalau ada orang-orang berbuat salah dalam kehidupan dan tidak ada manusia yang sempurna, nah, lihat rumus pertama. Tsumma yatubuna min qarib. Tobat yang diterima itu adalah tobat yang disegerakan. Saya ulang ya. Ini kaidah penting ini. Maksud saya, kalau pulang nanti dari sini, ya, kemudian Anda pernah bermohon kepada Allah, sadar misalnya, terlambat jawaban yang kita terima itu, coba ingat-ingat pernah berbuat maksiat apa. Saat ingat kesalahan Anda itu, segera pada saat itu memohon kepada Allah ampunan. Ya. Lihat kalimatnya, "Tsumma yatubuna min qarib." Kemudian dia lekas bertobat saat mengingat kesalahan yang ia perbuat. Ya. Jadi kalau Anda berbuat salah di siang hari, jangan tunggu malam untuk bertobat. Ya. Quran surah ke-3 ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. Sekarang teman-teman yang bawa mushaf, cek ayatnya ya. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Ada ayatnya? Saya tuliskan. Bismillah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bismillah. Wasari'u ila maghfirah. Pertama ini. Mohon izin, di situ diartikan apa? Wasari'u dan bersegeralah. Sekarang buka Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-9. Posisi paling kiri sebelah atas di pojok. Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Di situ ada redaksi fas'au. Diterjemahkan apa? Dan bersegeralah. Baik, pertanyaan saya, kenapa dua kalimat berbeda, terjemahannya bisa sama? Silakan cek. Satu, wasari'u dan bergegaslah, bersegeralah. Kita mau Jumatan, kalimat Qur'annya fas'au. Beda kan? Pertama, sari'u, kedua, fas'au. Dua kalimat berbeda, terjemahannya bisa sama, bersegeralah. Bapak, Ibu sekalian, mohon izin fokus sebentar. Kalau disebutkan fas'au, dari kata sa'al, itu artinya bersegera dengan persiapan. Saya ulang ya, bersegera dengan persiapan. Jadi ketika kita yang para pria khususnya dipanggil menunaikan Jumat, makanya panggilannya bukan saat sholatnya, hari Jumatnya. Ya. Lihat kalimatnya, idza nudiya lis-salati min yaumil Jum'ah. Kalau Anda dipanggil, diingatkan untuk menunaikan sholat Jumat, bukan saat sholatnya. Ya. Jadi kalau sudah tiba waktu Jumat, kita harus persiapan, harus tahu tuh. Ya, sekarang Jumatnya jam berapa? Misal 11.38. Ya. Kalimatnya fas'au, siap-siap dulu. Ya, diturunkan di sunnah nanti. Mandi dulu, gitu kan? Setelah itu berwudu dengan sempurna, gitu kan? Bahkan mandinya mandi junub, gitu kan? Kalau Anda bisa lakukan, setelah itu gunakan pakaian terbaik, gunakan wangiannya, baru Anda berangkat. Itu fas'au namanya. Ya. Artinya bergegas di sini bukan buru-buru saat khatib naik ke mimbar Anda buru-buru datang. Awas, atau azan berkumandang Anda baru bergegas. Ya. Hati-hati. Baik. Yang dimaksud fas'au di sini, sebelum tiba waktunya, anda siap-siap, bergegas cepat, siapkan, tunaikan. Makanya izin, ibu bantu, bu. Kalau suaminya misalnya masuk ke hari Jumat, ibu siapkan. Ingatkan dari jam 10, pak, hari ini insya Allah Jumat. Pakaian sudah mama siapkan di situ. Minyak wanginya ambil di sini. Dan titip doa dari keluarga untuk kita semuanya. Rinci satu-satu itu. Itu indah gitu kan. Nah, sedangkan sara'a, itu artinya sifat segera yang tidak memerlukan persiapan. Bahkan kalau dalam bahasa Arab, kalau sudah ada kata sara'a, itu artinya berpikir pun gak usah lah. Langsung aja. Ya. Orang Arab bilang, sur'ah, cepat. Ya. Jadi kalau ada misalnya, ana ahtaji lil qalam, saya butuh pulpen ya. Baik. Begitu dia jalan, ngobrol dengan temannya. Ya Allah, sur'ah ente. Ya, kamu cepat, jangan banyak ngobrol, jangan mikir, cepat ambil dia. Khudil qalam ati ilayya. Ya. Sur'ah, dari kata sara'ah. Kenapa kalimat taubat menggunakan kata sara'ah? Ingin memberikan kesan bahwa, mohon maaf, jika anda memiliki kesalahan dalam hidup, segerakan bertobat, jangan banyak berpikir. Ada dua makna di situ. Ketika tobat anda tunda, kita tidak bisa menjamin kita masih bisa mendapatkan kehidupan di masa selanjutnya. Atau bahkan beberapa detik yang kita rencanakan. Anda salah siang ini, ingin bertobat nanti malam saat tahajud. Jadi sekalian tahajud deh, saya mohon supaya lebih khusyuk. Qadar Allah begitu masuk sore asar, anda meninggal. Bisa terjadi. Tanpa mengucapkan astagfirullah pun bisa meninggal. Insyaallah idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau datang ajalnya enggak bisa milih, maju tidak bisa, mundur susah. Ya. Harap-harap misalnya meninggal di tanah suci, begitu pulang ke tanah kusir meninggal. Bisa terjadi. Anda masuk ke pintu mobil, bismillah. Assalamualaikum, yang keluar malaikat maut. Ya ayat Tuhan nafsu mutmainnah, selesai. Ya. Jadi kalau punya kesalahan, segera. Tapi masyaallah, hikmah kedua. Allah meminta kita menyegerakan supaya Allah cepat menurunkan rahmat-Nya. Sifat Allah itu kalau ingin memberikan rahmat, tidak ingin menunda, Pak. Anda bertobat sekarang, rahmat diberikan saat itu. Pernahkah Anda dengar kisah seorang membunuh 100 orang? Yang orang mengatakan ini sudahlah ahli neraka ini, sejengkal lagi masuk neraka. Kadar Allah dia bertobat kepada Allah. Konsultasi dengan seorang ulama. Dikatakan kamu ini buruk karena pengaruh lingkungan, hijrah aja ke tempat lain, supaya bisa lebih baik lagi. Dia keluar dari tempatnya dia tinggal, berjalan, baru bermohon kepada Allah, dia segerakan, dia tidak tunda. Begitu dia berangkat, dia bertarung dengan maut. Tobatnya menggugurkan semua dosanya, langkahnya menghitung pahalanya. Ketika berjalan belum sampai ke tempat tujuan, kadar Allah maut datang. Masya Allah. Apa yang terjadi? Riwayat mengatakan surga. Bahkan turun ayat di situ. Quran surah ke-4 itu, An-Nisa, ayat yang ke-100, posisi paling kiri, sebelah bawah itu. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Dan siapa yang ingin berhijrah? Hijrah itu berpindah pada kedekatan atau kebaikan yang lebih mendekatkan diri kita dengan Allah. Ya, saya ulang, berpindah pada satu kondisi yang lebih mendekatkan diri kita dengan Allah. Bukan pindah tempat ya. Hijrah itu tidak harus selalu pindah tempat. Anda tinggal di samping masjid. Misal, ini rumah Anda, ini masjid. Jarang tadinya ke masjid. Kadar Allah sekarang ada sentuhan ke dalam jiwa, ingin menunaikan sholat di masjid. Lalu Anda biasakan ke masjid, saat Anda berubah, pindah, mendekat kepada Allah, itu disebut dengan hijrah. Anda biasa kumpul-kumpul, diskusi enggak jelas. Sekarang mulai ikut ta'lim, mulai belajar, itu hijrah namanya. Ada orang-orang yang saat akan mendekat kepada Allah, situasinya enggak kondusif. Ya, ada orang mengancam, ada sulit mendapatkan guru yang baik, maka dia pindah tempat. Ya, ini juga masuk bagian hijrah yang maksa dirinya untuk pindah ke tempat yang lebih baik. Jelas ke sini? Baik, orang ini pindah, ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ, perjalanan maut datang lebih cepat dari apa yang dia duga. فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ, kata Allah, pahalanya telah saya tetapkan. Jadi teman-teman sekalian, perhatikan, mohon izin, rahmat Allah saking cepatnya, kenapa meminta kita cepat bertobat? Ya, kalimat indahnya begini, supaya saya cepat kabulkan doa kamu. Supaya saya cepat turunkan rahmat. Ya, jadi sifat Allah itu, Masya Allah, tidak mau menunda rahmat. Begitu siap diberikan, langsung diberikan. Ingin dicurahkan, sampaikan. Tapi kadang-kadang, maaf, bukan Allah yang menunda, kitanya yang bermasalah. Allah ingin cepat, kitanya malah hambat, gitu kan? Jelas di sini?